Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي وجلالانيتي صالحة. أما بعد، Al-Mukarram wal-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bila khusus kepada guru besar kita semua Buya Yahya yang kita doakan selalu mudah-mudahan orang-orang seperti beliau diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang ini. Dan mudah-mudahan segala urusan dunia dan akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah umur panjang dalam keadaan sehat wal afiat. Dijauhkan oleh Allah daripada fitnah dunia dan akhiratnya. Dan mudah-mudahan tidak kita berkumpul di tempat ini kecuali dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah. Doa-doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Orang tua kita dijadikan orang tua yang perhatian dengan pendidikan anak-anaknya. Dan mudah-mudahan desa kita selalu diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah. Dan mudah-mudahan desa ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul. Amin, amin ya rabbal. Dan juga para sepuh yang berada di depan al-fagir yang mungkin pada saat ini tidak bisa al-fagir sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semua yang kita doakan selalu mudah-mudahan beliau-beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat dan afiat, diberikan istiqomah oleh Allah dan membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga aparat pemerintahan yang mungkin pada kesempatan kali ini yang datang, yang mudah-mudahan selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para orang tua kami, para ibu yang sudah hadir di tempat ini yang masya Allah dari awal suaranya kedengaran terus sampai sekarang ini masya Allah. Dan juga para bapak yang sudah hadir di tempat ini dan seluruh para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada panitia yang mengadakan daripada acara ini, yang mungkin mereka-mereka lah yang harusnya kita berikan hormat kepada mereka. Kalau saya pribadi al-fagir datang ke sini cuma datang ngobrol sedikit kemudian selesai pulang. Tapi panitia bu, panitia pak, mungkin seminggu dua minggu yang lalu bahkan mungkin sebulan yang lalu mereka sudah bermusyawarah. Kita doakan mudah-mudahan pemuda dan pemudi kita kelak menjadi harapan bangsa Indonesia ini. Mudah-mudahan pemuda dan pemudi yang berada di tempat ini mudah-mudahan menjadi Sayyidina Ali di zaman sekarang. Mudah-mudahan pemuda dan pemudi di tempat ini kelak menjadi tolak ukur bagi desa-desa yang lain insya Allah. Kalau al-fagir boleh bilang di tempat ini yang harusnya mendapatkan perhatian khusus yang mereka itu para pemuda dan pemudi. Karena orang-orang tua-tua kita pun lama lambat tahun pun pasti tidak akan mungkin mereka selalu berada di lapangan. Pasti saat mereka akan ada namanya udur dan ada namanya sakit. Maka yang perlu kita perhatikan itu pemuda dan pemudi. Dan di zaman Nabi Muhammad SAW itu bagaimana Nabi betul-betul memperhatikan namanya pemuda dan pemudi. Kita ingat di zaman dulu ada peperangan namanya peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq ini di mana Nabi Muhammad SAW waktu itu membuat sebuah parit yang sangat besar dan lebar. Karena waktu itu Rasul tahu orang kafir jumlahnya banyak, persenjataannya komplit, sedangkan orang muslim waktu itu sedikit. Maka Nabi ingin mengundur peperangan tersebut dengan Nabi membuat parit yang besar. Dan ternyata benar, orang kafir tidak bisa langsung menyerbu kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka ada namanya Amr bin Abdiwud. Amr bin Abdiwud ini adalah pendekarnya mereka. Amr bin Abdiwud tidak pakai tunggu, dia tiba-tiba langsung meloncati parit yang besar dan lebar dengan kudanya dan langsung berada di tengah-tengah daripada gerombolan orang muslim. Amr bin Abdiwud langsung berkata seperti ini, wahai Muhammad, keluarkan pendekar-pendekar Islam, keluarkan orang-orang yang bima surga, lawan aku Amr bin Abdiwud. Karena diceritakan Amr bin Abdiwud ini kalau orang sekarang ini sakti mandraguna. Dia satu orang bisa lawan 100 menang tanpa mundur. Maka tatkala itu Nabi mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, siapa yang berani melawan Amr bin Abdiwud? Maka tatkala itu Sayyidina Ali yang umurnya antara 16 sampai 17 tahun mengacungkan tangannya berkata, ya Rasulullah, biar aku yang melawan Amr bin Abdiwud. Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wasallam mengatakan, tidak ya Ali. Yang lain. Maka tatkala Nabi bilang yang lain, akhirnya Sayyidina Ali angkat tangan lagi dan itu terulang sampai 3 kali, akhirnya Nabi memberikan rukhsah. Nabi memberikan kepada Sayyidina Ali untuk melawan Amr bin Abdiwud. Akhirnya Sayyidina Ali pun maju dan diberikan pedang Rasul yang namanya Dzulfiqar. Terjadilah peperangan sengit antara Amr bin Abdiwud dan Sayyidina Ali karamallahu wajah. Tatkala Sayyidina Ali maju ke depan Amr bin Abdiwud, tiba-tiba Amr bin Abdiwud mengatakan seperti ini, wahai Ali, aku kenal baik dengan abahmu Abu Thalib dan engkau ini masih kecil, jangan engkau melawan diriku. Maka Sayyidina Ali mengeluarkan syairnya, anna analladhi samaisni ummi Haidar. Aku ini memang anak kecil, tapi aku anak kecil ini anaknya singa, bukan anaknya orang yang biasa. Maka tiba-tiba Sayyidina Ali pun langsung perang dan langsung menghunuskan pedangnya ke kaki kuda daripada Amr bin Abdiwud dan langsung tersungkur waktu itu juga. Amr bin Abdiwud pun marah. Akhirnya terjadilah peperangan sengit sampai diceritakan orang kafir tidak bisa melihat daripada mana Amr bin Abdiwud dan orang muslimun pun tidak bisa melihat yang mana Sayyidina Ali. Karena waktu itu yang namanya debu semuanya terbang ke atas. Tidak berapa lama kemudian Sayyidina Ali tiba-tiba keluar daripada kerumunan debu dan meloncat. Setelah hilang yang namanya debu tersebut, akhirnya Sayyidina Ali dipanggil oleh Amr bin Abdiwud. Hai Ali, jangan kau lari. Maka Sayyidina Ali mengatakan, wahai Amr bin Abdiwud, jangan engkau melangkahkan satu langkah. Kalau engkau melangkahkan satu langkah saja, maka badanmu akan terbelah menjadi dua. Amr bin Abdiwud tidak terima, kurang ajar. Anak baru kemarin, kalau istilah sekarang bawa kencur, ngomong kayak gitu sama saya. Ternyata waktu melangkahkan dengan langkah yang baru selangkah, tiba-tiba tubuhnya langsung terbelah menjadi dua. Jadi ternyata waktu dalam peperangan itu, Amr bin Abdiwud itu kepalanya sudah ditebas dengan pedang Dzulfiqar daripada Rasulullah, tapi tidak terasa sangat tajamnya pedang Dzulfiqar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad yang diberikan oleh Sayyidina Ali karamahnya. Sampai dikatakan kalau seandainya Amr bin Abdiwud itu beratnya 100, maka itu yang ke bagian kiri 50, yang kanan 50. Terbelahnya menjadi dua. Apa hikmah daripada cerita? Daripada perang Khandaq antara Amr bin Abdul dan Sayyidina Ali karamallahu, Nabi Muhammad SAW ternyata memilih seorang pemuda. Apakah tidak ada tatkala itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Ada. Apakah Sayyidina Umar bin Khattab tidak ada? Ada. Apakah tidak ada lagi pentolan-pentolan daripada Rasulullah waktu itu? Ada. Tapi kenapa Nabi Muhammad memilih seorang pemuda? Karena Nabi Muhammad pengen menunjukkan sampai detik ini juga di tempat ini, biar kita yang sebagai orang tua perhatian dengan pemuda dan pemudinya. Dan itu cerita diukir di zaman dahulu, biar dijadikan tolak ukur di zaman sekarang. Karena yang jadi masalah sekarang ini, kadang-kadang kalau pemuda dan pemudi sudah agak belok-belok dikit, itu orang tua-tuanya itu langsung nyalahin. Kadang-kadang ustadz, kiai, ulamanya, tapi mudah-mudahan nggak di sini. Ini anak cerita nggak tahu di tempat mana sudah. Itu kadang-kadang langsung dikucilkan. Yang perlu diingat, mereka itu anak muda. Dan pemudi itu penerus bangsa kita. Penerus kita punya desa. Kalau sudah mereka itu disalahkan, dikucilkan, tidak ada yang membimbing, tidak ada yang mau mengurus mereka, maka jangan salahkan kalau kita punya desa ini bakal hancur semuanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tegur mereka. Apa yang harus kita lakukan? Dekati mereka. Apa yang harus kita lakukan? Sambung tangan mereka. Bukan tatkala kita mengejek mereka, mengucilkan mereka dengan kita tidak menganggap mereka adalah bagian daripada kampung yang kita tinggal, itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi akan menjadikan pemuda-pemudi di kampung kita akan rusak semuanya. Makanya jangan heran kalau suatu kampung itu pemuda dan pemudinya itu sudah ugal-ugalan, pergaulannya bebas, diomongin sama orang sudah tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak mau perhatian sama pemuda dan pemudi yang berada di tempat dimanapun mereka. Dan itu sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di zaman dahulu. Kita sudah ditegur oleh Rasulullah betapa pentingnya peran seorang pemuda. Di zaman dahulu ada sahabat Usama bin Zaid. Bagaimana tatkala Nabi meninggal, Nabi berpesan kepada sahabat Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar Siddiq, kalau aku meninggal, peperangan ini harus Usama bin Zaid yang meninggal. Pemuda yang dipilih oleh Rasulullah. Kenapa? Mereka lah penerus bangsa. Mereka lah yang akan menjadikan desa ini akan lebih baik ataupun tidak. Makanya tolong sekali lagi, khususnya untuk para sepuh yang berada di sini, tolong pemuda-pemudi itu lebih diperhatikan lagi. Dan pesan Al-Fagir kepada para pemuda dan pemudi yang berada di sini atau mendengarkan suara ini, jadilah kalian pemuda dan pemudi yang selalu mengharumkan nama kita punya desa. Jadilah pemuda dan pemudi yang kelak kalau kalian meninggal dunia, nama kalian disebut dengan kebaikan. Jangan sampai menjadi pemuda dan pemudi yang dianggap sampah masyarakat, meninggal pun tidak disebut namanya, kalau disebut pun karena kejelekannya. Dan jangan sampai paling parahnya lagi, tatkala kalian meninggal dunia, tatkala kalian masih hidup, dianggap meninggal dunia oleh warga kampung. Tapi mudah-mudahan pemuda dan pemudi di sini, mudah-mudahan kelak menjadi penerus-penerus bangsa dan menyambung lisannya Nabi Muhammad SAW. Amin. Amin ya Rabbal. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia seperti ini. Dan ketahuilah, tidak ada satu orang pun yang di depan, yang di tengah, atau yang paling belakang di ujung sana yang datang ke tempat ini kecuali mereka jadi tamunya Allah dan juga jadi tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah nikmat yang pertama kali harus kita syukuri. Karena tidak ada satu orang pun yang sekarang duduk di tempat ini atau yang berdiri di tempat ini kecuali mereka dipilih oleh Allah. Maka daripada itu jangan pernah kita melihat masa lalu kita. Baik di antara kita ada yang pernah meninggalkan sholat, atau di antara kita ada yang suka menggunjing orang, ada di antara kita yang suka berbohong, ada di antara kita yang suka mengadu dari antara satu dengan yang lainnya. Maka ketahuilah sekarang kita sudah dipilih oleh Allah. Kita sudah dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi hamba-hamba pilihannya. Maka bersyukurlah. Jangan pernah melihat kepada masa lalu. Tapi kita lihat masa sekarang ini, kita sudah jadi tamunya Allah dan juga tamunya Rasulullah. Nabi kita Muhammad SAW sudah mengatakan, "May yuridillahi bi khairan yufaqihu fid din." Orang yang Allah inginkan dia kebaikan, maka Allah akan pahamkan mereka masalah agama. Apa maksud dipahamkan agama? Dimudahkan jalannya untuk menuju tempat-tempat yang menjadikan mereka paham masalah agama. Ini orang yang dicintai oleh Allah. Siapa mereka? Kitalah yang sedang berada di tempat ini. Yang jadi masalahnya, bisakah kita mempertahankan nikmat yang sekarang kita miliki ini? Bisakah ini nikmat kita pegang sampai kita menghadap Allah dalam keadaan sakaratul maut? Bisakah nikmat ini kita pegang sampai kita menghadap Nabi Muhammad SAW di mahsyar? Ini yang jadi pertanyaan. Jangan kita bangga kalau hadir acara cuma gebyar, pulang, bubar, selesai. Dan ini khususnya bagi para pemuda dan pemudi. Jangan cuma jadi pemuda dan pemudi khususnya dan umumnya kepada seluruhnya. Jangan suka-suka gebyar dan gebyar dan gebyar saja. Karena kita pernah datang satu tempat, kita ngisi acara di situ malam, itu pagi-paginya jadi tempat senam laki perempuan campur jadi satu dan tidak menutup auratnya. Kenapa itu? Acaranya cuma gebyar. cuma pengen rame, cuma pengen tampil beda, tidak. Tapi jadikan ini awal mula kita, batu loncat dengan kita untuk makin dekat sama Allah, makin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sekali lagi Al-Faqir himbau, tolong masjid, musola, majelis taklim dimanapun ada, kita datangi, selama daripada yang isi itu akidahnya sama dengan kita. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufiyah, dan tidak menyalah-nyalahkan orang, tidak menyalah-nyalahkan golongan lain, tidak mengklaim bahwa yang itu salah, yang ini benar. Kalau sudah ada majelis taklim yang suka mengkafirkan, menyalahkan orang, tinggalkan itu majelis taklim. Nasihati orang yang ngisi di tempat tersebut, jangan dibiarkan. Jangan salah karena keturunan kita antara akhirnya ngikut mereka, dan kemudian kita meninggal dunia tidak ada yang ngirim bacaan Al-Fatihah sama kita. Jangan salahkan. Karena kita acuh tak acuh dengan kita punya kampung, kita acuh tak acuh dengan kita punya desa. Maka tatkala kerusakan itu terjadi dan ternyata kita meninggal dunia, anak kita yang tadinya Ahlu Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufiyah, yang tidak pernah menyalah-nyalahkan, ternyata aliran itu dibiarkan, anak kita meninggal tidak bacain Al-Fatihah dan Yasin. Jangan salahkan anak kita. Karena kita tidak mau tahu urusan masjid, musola, majelis taklim di kampung kita. Makanya Al-Faqir himbau sekali lagi, jangan senang sama yang gebiar-gebiar kayak gini. Tapi kita bersyukur kepada Allah, mudah ini jadi batu loncatan. Kalau ada majelis taklim yang alirannya sama kita, tolong diramaikan. Di masjid manapun itu, di musola manapun, majelis taklim manapun, selama kita masih sehat walafiat. Karena orang yang suka hadir majelis taklim itu, Allah yang jamin rezekinya, bukan kita yang jamin rezeki, tapi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang jadi problem zaman sekarang, orang itu enggak hadir majelis taklim karena takut warungnya sepi. Orang enggak hadir majelis taklim karena takut tokonya itu tidak bisa mendapatkan nilai lebih di akhir bulannya. Ingat, rezeki itu bukan manusia yang menjamin. Rizki itu yang menjamin Allah dan juga nabinya Muhammad SAW lewat sabdanya. Apa kata Rasulullah? Innallaha takaffala li talabil ilmi bi rizkihi. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala lebih menjamin rezekinya orang yang berada di tempat seperti ini. Ini jaminan daripada Rasulullah SAW, dan nabi tidak pernah berucap dusta dari ucapannya. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad kata Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berucap daripada nafsu dan dusta, tidak pernah. In huwa ila wahyin yuha. Kecuali Nabi Muhammad berucap wahyu yang Allah datangkan kepada Nabi Muhammad. Tapi yang jadi masalah, kita ini sudah tidak percaya sama Al-Qur'an. Kita sudah kurang yakin sama hadis Nabi Muhammad, percayanya sama akal pikiran kita, sehingga kita jadi budaknya akal dan jadi budaknya dunia zaman sekarang. Tapi kalau ditanya, bapak ibu ingin meninggal kayak apa? Aduh ustaz, saya ingin meninggal dalam keadaan sholat. Oh. Ibu bapak ingin meninggal dalam keadaan apa? Aduh ustaz, saya ingin meninggal dalam keadaan haji majelis taklim lagi maulidan. Tapi kalau majelis taklim jagain toko, maulidan jagain warung. Cari jaminan satu saja yang mengatakan kalau bapak ibu buka dari subuh sampai jam 12 malam itu baru ditutup, itu rezekinya bisa lebih. Hat, berikan kepada Al-Faqir dalil, akan saya kasih uang dobel sama anak. Tidakkah kita ingat daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidaklah binatang yang merata di muka bumi ini, termasuk juga manusia, kecuali rezekinya sudah ditanggung oleh Allah. Dan inilah yang menjadi masalah bagi kita. Tidak percaya sama Al-Quran, tidak percaya sama hadis Nabi, tidak percaya sama perkataan ulama, percayanya cuma kata manusia saja. Padahal berapa banyak bukti yang terjadi di antara kita yang hidup sekarang ini. Berapa banyak di antara kita itu sudah berusaha mengatur manajemen keuangan, mengatur daripada belanja sekian, ntar hasilnya sekian, tapi berapa kali itu tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Tidakkah itu kurang menegur kepada hati kita, bahwasanya rezeki sudah dijamin oleh Allah, Tidakkah kita ingat waktu kita lagi butuh duit, kita pinjam sana, pinjam sini, tidak dapat, ternyata tiba-tiba kalau kita lagi diam di rumah, ada orang ngasih pinjaman sama kita. Tidakkah itu kurang menegur hati kita? Tidakkah kita ingat waktu kita pertama kali menikah, kemudian istri kita mau hamil, kita pinjam sana, pinjam sini, tidak dapat, tiba-tiba ada orang ngasih dengan cuma-cuma. Tidakkah itu kurang menegur daripada hati kita bahwasanya rezeki sudah dijamin oleh Allah? Tidakkah kita ingat waktu kita akan menikah, kita bingung mencari uang untuk membayar mahar, untuk membuat daripada acara perkawinan, tiba-tiba tetangga desa kita ngasih uang dengan cuma-cuma. Itulah rezeki sudah dijamin oleh Allah. Dan ingat, Imam Al-Haddad sudah mengatakan, Alladhi li ghairik la yasil ilaik, walladhi kusimlak hasilun ladaik. Alladhi li ghairik, sesuatu yang tidak, bukan untukmu, la yasil ilaik, tidak akan sampai kepadamu. Walladhi kusimlak, kata Imam Al-Haddad. Tapi sesuatu yang sudah Allah tetapkan kepadamu, hasilun ladaik, akan kau dapatkan. Maka daripada itu, mari di tempat ini kita mulai membangun tentang keyakinan bahwasanya rezeki sudah dijamin oleh Allah. Tapi tetap kerja, tetap usaha. Waduh, kata Habib, enggak usah kerja, enggak usaha, sholat duha aja sampai ribuan rakaat, sampai batoknya warnanya bukan hitam, hijau. Kemudian buka sejadahnya sampai kiamat enggak bakal ada duitnya. Kerja dulu. Allah sudah ngajari kepada kita untuk berdoa, kemudian usaha. Usaha. Doa enggak cukup, tapi juga harus ada usaha. Usaha. Rezeki sudah dijamin, sudah enggak usah makan. Ayo coba. Ada air, plototin aja, enggak usah dibiarin. Kira-kira bisa masuk sendiri? Bisa? Bisa kalau pernah lihat TV, korban-korban TV. Enggak ada perlu adanya doa juga namanya usaha. Bisa. Alhamdulillah hadirat yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kemudian tadi alhamdulillah kita baca maulid, kemudian kita baca namanya Rotibul Haddad. Al-Baghi cerita sedikit pasal Rotibul Haddad. Rotibul Haddad ini namanya wirid. Jadi bacaan sehari hari itu dikumpulkan sama Imam Haddad diberi nama Rotibul Haddad. Jadi di situ ada bacaan mungkin ibu bapak sering baca. Kemudian dikumpulkan jadi satu oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Namanya Rotibul Haddad. Ustaz, Habib, faedahnya apa sih kalau baca Rotib? Kata Imam Haddad, barang siapa yang membaca Rotib ini, maka dia akan dilindungi daripada gangguan jin dan juga gangguan manusia, dan juga akan dilindungi daripada kebakaran, pencurian, dan juga segala macam daripada bencana di dunia. Tapi jangan coba-coba. Oh, kalau begitu Habib, rumahnya buka 24 jam. Ayo coba. Saya sudah baca Rotibul Haddad, saya yakin. Yakin iya, mangga. Buka kulkas pasti hilang besok. Tetap ada doa, juga ada usaha. Usaha jangan nantang. Karena diceritakan suatu saat, ada orang yang suka ngamalin Rotibul Haddad ini. Dia ini setiap bada maghrib, biasanya dibacanya bada maghrib atau bada isya. Tapi suka-suka bacanya. Paling tidak sehari satu kali. Biasanya itu bada maghrib atau bada isya. Kita di pesantren pun bacanya bada maghrib. Walhasil intinya, ini orang suka baca Rotibul Haddad, tiba-tiba dia masuk rumah, sepedanya taruh di luar, ada pencuri. Mau ngambil dia punya sepeda, tiba-tiba gak bisa gerak, makin keras makin nempel sama sepedanya, makin keras makin nempel lagi. Sampai warga masyarakat kumpul, gak gebukin orang ini, kenapa? Masyarakatnya pun bingung, ini maling badannya gede, masa ngangkat sepeda kayak gini gak bisa. Akhirnya warga kampung masyarakat masuk ke rumahnya. Kamu memiliki amalan apa? Tidak. Tidak pasti ada. Oh, mungkin, kata beliau. Aku setiap hari tidak lepas membaca Rotibul Haddad. Sepedanya, Bu, dijaga. Apalagi orangnya, Pak. Dan dikatakan oleh beliau, barang siapa yang istiqomah membaca Rotibul Haddad sampai 40 kali istiqomah. Baca, besok baca, baca, baca. Sampai 40 kali, kata Imam Haddad, dijamin oleh beliau meninggalnya husnul khatimah, kata beliau. Meninggalnya husnul. Susahnya mencari meninggal husnul khotimah, tapi orang yang mudawama istiqomah membaca Rotibul Haddad, kata Imam Haddad, aku jamin dia meninggal husnul khotimah. Apa maksudnya? Karena bacaan tersebut adalah bacaan yang menenangkan hati. Bacaan menenangkan itu wirid alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Wahai orang-orang yang beriman, dan sesuatu yang menenangkan engkau punya hati adalah berzikir. Ketahuilah, dengan berzikir hatimu akan tenang. Makanya mungkin kita sibuk dengan kita punya anak, yang mungkin anaknya enggak tanggung sampai 30 rombongan. Dan mungkin kita punya pekerjaan pusingnya minta ampun, tapi dengan membaca zikir tatmainul qulub, hati itu akan menjadi tenang. Karena kita akan tahu ternyata hidup dunia itu bukan untuk menjadi budaknya dunia. Hidup di dunia bukan untuk mencari dunia sebanyak-banyaknya, tapi hidup di dunia untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di tempat ini kita insyaallah akan berusaha untuk memperingati daripada kemerdekaan Indonesia. Ini istimewa banget ini. Tapi yang jadi masalah, kadang-kadang peristiwa kemerdekaan Indonesia ini ada beberapa cerita itu tidak diceritakan. Sampai anak-anak kita pun enggak tahu. Yang punya anak yang sekolah di sekolah itu apa itu? IPS ya. Ilmu pengetahuan sosial. Ya, karena anak pernah sekolah jadi ingat dikit-dikit, Pak. Jadi di situ kita tahu ada namanya Bung Tomo. Ingat, Mbak, Bung Tomo? Ingat ya? Bu, ingat Bung Tomo, Bu? Pernah ketemu? Pernah? Di mana, Bu? Walhasil intinya Bung Tomo ini dari Surabaya. Dan terjadi pertempuran yang sangat legendaris namanya Are-Are Surabaya. Tanggal berapa itu? Tanggal berapa? Ayo, katanya pernah sekolah. Bu, tanggal berapa, Bu? Tanggal 10 November. Itu terjadi peperangan Are-Are Surabaya. Habib gua tahu, sudah persiapan sebelumnya. Jadi walhasil tanggal 9 November sebelum terjadi peperangan tanggal 10 itu Bung Tomo didatengin oleh masyarakat Surabaya. Berkata seperti ini, Bung Tomo, ini bagaimana? Orang-orang Portugis itu, Belanda itu sudah berada di laut Surabaya. Mereka datang dengan ratusan daripada perahu dan bersenjata dan manusianya, sedangkan kita tidak punya apa-apa. Bagaimana? Oh, gitu. Sebentar. Aku mau soan, kalau tarang sekarang soan. Apa soan? Ziarah ke Kiai Hasyim Asy'ari di Jombang. Karena beliau hidup di zaman Kiai Hasyim Asy'ari. Datang ke sana. Berkata, wahai Kiai, bagaimana ini sekarang? Kita punya kota Surabaya ini sudah mau digempur sudah. Dan dia sudah berkata kepada kami, kalau kamu tidak menyerah, akan aku habiskan Surabaya ini. Akhirnya kata Kiai Hasyim Asy'ari, tunggu sebentar. Saya akan sholat hajat 2 rakaat. Orang-orang soleh kalau punya masalah curhatnya sama Allah. Ibu curhatnya sama siapa? Curhatnya jangan tetangga. Sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Kiai Masyari keluar berkata, wahai Bung Tomo, dengan niatmu yang soleh Allah akan memenangkan daripada peperangan tersebut. Tapi engkau yakinkan mereka dengan engkau memberikan pidato kepada mereka. Makanya di gambar Facebook, Bung Tomo lagi pidato. Bagaimana? Sudah, engkau niat yang baik, Allah yang akan memimpin daripada lisanmu untuk berucap. Bung Tomo naik, akhirnya mengumumkan, mengumandangkan daripada proklamasi untuk melawan daripada penjajah. Akhirnya setelah itu tanggal 10 terjadi peperangan dan dimenangkan oleh Allah. Ada enggak cerita ini? Enggak ada. Adanya 10 November, area Surabaya, diar. Cerita yang kiai-kiai ini loh. Dan ternyata di zaman dahulu, orang perang itu tidak lepas daripada pengaruhnya kiai. Kiai daripada mana? Pesan, santren. Insyaallah akan kita bahas sedikit. Jadi apa hikmah yang kita bisa dapat daripada proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus? Ada dua paling tidak yang akan kita bahas. Karena sebetulnya banyak sekali yang akan kita bahas. Walhasil intinya ada dua. Yang pertama, yang namanya kemerdekaan itu bukan merdeka kayak gini. Tapi yang namanya kemerdekaan itu tatkala kita bisa menundukkan kita punya hawa nafsu, itulah kemerdekaan hakiki. Itulah kemerdekaan yang sungguhnya. Tatkala kita tidak dijajah oleh hawa nafsu, memang sekarang kita sudah merdeka. Itu secara zahir, tapi hakikatnya pada intinya kita sekarang masih dijajah oleh hawa nafsu kita. Buktinya apa, Bib? Buktinya apa? Kita tidak pernah tahu dan mungkin tidak mau tahu tentang urusan kita punya tetangga. Tetangga sudah membutuhkan biaya untuk kebutuhannya. Kita memiliki uang dan lebih, tidak membantu. Tidakkah itu dimasukkan tentang penjajahan hawa nafsu di hati kita? Dan yang paling dahsyat lagi, orang zaman sekarang ini dijajahnya bukan hanya dengan maksiat oleh hawa nafsu, ibadahnya pun dijajah sekarang. Apa itu? Ibadahnya pakai hawa nafsu. Maksudnya apa, Bib? Ibadah pakai hawa nafsu. Sudah umroh berkali-kali, haji gak usah ditanya lagi, tetapi setiap tahun hobinya umroh dan umroh. Tetangganya sampai 3 hari gak ada asap di rumahnya, gak pernah ditengok. Tetangganya makanya istiqomah, tidak pernah dibantu. Pagi makan teri sama sambel, siang teri sama sambel, malam teri sama istiqomah. Hobi, inilah ibadah pakai hawa nafsu. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari berbagai banyak daripada riwayat beliau yang beliau menceritakan kepada kita wajib untuk perhatian dengan sesama kita, khususnya kepada tetangga. Sekarang tanya, ibu kalau rumahnya kebakaran, naudzubillah min dzalik, contoh, ya jangan ibu lah, adalah ibu di sana itu rumahnya kebakaran. Kira-kira kalau rumahnya kebakaran itu telepon keluarga yang ada di Sumatera atau tetangganya dulu? Tolong. Tetangga. Oh, keluargaku Sumatera, tolong datang sih. Oh iya, bentar. Datang seminggu, rontok semuanya sih. Kalau kemalingan, oh maling lagi sibuk ngambil. Tolong, tolong, tolong. Telepon keluarganya yang ada di Jakarta, suruh balik ke sini. Habis duluan. Siapa yang nolong pertama kali? Makanya perhatikan yang satu ini. Jangan pernah ibadah dengan hawa nafsu, hawa nafsu, hawa nafsu. Tolong, khususnya masalah sedekah, membantu sesama itu betul-betul penting. Kata Nabi Muhammad, "Man la yahtam bi umuril muslimin falaysa minna," kata Rasulullah. Orang yang enggak mau tahu, masa bodoh, terserah saya. Gak mau tahu dengan urusan daripada orang muslim yang lain, falaisa minna, kata Rasulullah, bukan golongan kami. Memang termasuk golongan Nabi, tapi golongan Nabi yang keberapa itu? Berapa banyak diantara kita hobi naik haji dan umroh, tapi tetangganya kelaparan tidak pernah dibantu. Dan tatkala kita sudah melaksanakan haji dan umroh sekali, maka tatkala kita dihadapkan waktu dengan umroh dan juga dengan membantu tetangga, maka jauh lebih bagus pahalanya dan jauh lebih istimewa, jauh lebih tinggi kita membantu tetangga kita ketimbang kita umroh. Dan ini diwujudkan oleh Ibn Mubarak. Ibn Mubarak diceritakan suatu saat mau umroh jalan, karena zaman dahulu belum ada motor, belum ada mobil, adanya onta dan harganya mahal. Dia udah punya, jalan kaki. Di sana sudah nunggu rombongan. Di tengah-tengah perjalanannya, subhanallah, beliau dihadapkan dengan seorang perempuan yang makan bangkai. Perempuan makan bangkai. Coba lihat, ibu pernah makan bangkai? Tidak kan? Aku bersyukur. Ini perempuan ini sudah makan bangkai, ditegur oleh Ibn Mubarak, "Wahai ibu, wahai perempuan, wahai hamba Allah, kenapa engkau makan bangkai? Wahai Ibn Mubarak, sekarang aku sudah halal makan bangkai. Kenapa? Kalau aku tidak makan bangkai, aku akan meninggal dunia. Sudah 3 hari tidak ada makanan yang masuk ke perutku. Kalau aku tidak makan yang satu ini, aku akan binasa, aku akan mati." Menangis Ibn Mubarak. Setelah itu dilakukan oleh beliau, uang yang dilakukan untuk umrohnya diberikan kepada perempuan ini. Pulang Ibn Mubarak, coba lihat. Tatkala pulang ke rumah, di malam harinya Ibn Mubarak bermimpi mendengarkan hatif. Apa itu hatif? Suara tanpa adanya wujud. Bukan setan, tapi kalau setan, setan, enggak. Ini ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatif namanya. Suara tanpa adanya wujud. Berkata seperti ini, "Wahai Ibn Mubarak, sebagaimana engkau sudah menolong daripada hambaku, maka aku akan menolongmu dan aku akan menghajikan dan mengumrohkanmu setiap tahunnya." Jadi diceritakan sampai detik ini, walaupun Ibu Umar sudah meninggal, Ibu Mubarak masih bisa haji dan umrah. Siapa yang gantikan? Malaikat-malaikat Allah setiap tahunnya. Karena apa? Perhatian dengan sama. Bukan hanya sekali, setiap zaman, setiap tahun, Ibu Mubarak haji dan umrah. Dan setelah itu dibagi, setelah berapa lama, orang-orang rombongan Ibu Mubarak pulang. Mendatangi rumahnya Ibu Mubarak, Ibu Mubarak mabrur. Mabrur, mabrur. Umrohmu mabrur, bingung Ibu Mubarak. Loh, kok umroh saya mabrur? Saya indah umroh, wah jangan dusta kamu. Aku melihat kamu di Mekah. Aku melihat kamu di Madinah. Aku melihat kamu waktu kamu lagi sa'i. Aku melihat kamu waktu itu lagi di Mina. Macam-macam ngomong. Makin bingung Ibu Mubarak. Kenapa perhatian dengan sesama? Kalau Ibu Mubarak waktu itu melaksanakan umrohnya saja, mungkin cuma sekali saja. Tapi gara-gara perhatian dengan samanya, sampai detik ini juga, setiap tahun dan setiap zamannya, Ibu Mubarak dihaji dan umrohkan oleh Allah. Makanya ini tolong. Kalau kita ingin kita punya kampung ini baik, tolong antara persaudaraan ini diperhatikan. Khususnya kepada orang-orang yang memiliki haji, jangan hobinya haji dan umroh. Ada. Ketemu orangnya pernah. Dia ada orang, tapi hobi mengumrohkan orang. Setiap tahun 10, 20. Padahal lebih baik itu uangnya dikasihkan sama dia yang mau umroh. Karena mungkin dia lebih butuh uangnya untuk dipakai kepentingan keluarga. Ketimbang umrohnya. Dan itu lebih baik daripada mengumrohkan mereka. Inilah ibadah dengan hawa nafsu. Kemudian, yang sering lagi seorang suami, apalagi seorang ustadz, seorang kiai, ulama, dai, ceramah sana, ceramah sini, naik mimbar, turun mimbar. Dari pagi keluar, malam ke rumah, istri sudah dandan, rapi-rapi, pakai minyak wangi yang baunya istimewa. Ayo, bukan bau bawang. Kemudian sudah disiapkan masakan yang paling favorit disenangi oleh suami. Tiba-tiba apa? Suaminya balik ke rumah, maaf deh. Waktu di itu siang hari pulang, dari pagi keluar, siang baru pulang, sudah disiap. Apa katanya? Ayo mas, makan bareng berduaan. Akhirnya katanya apa? Maaf deh, saya puasa. Saya buah. Padahal dia tahu kehidupan dia itu jarang kumpul sama keluarga. Sekali kumpul sama istri, bilangnya puasa. Bukannya lebih afdal daripada puasanya. Inilah ibadah itu ada namanya wazannya atau ada timbangannya, ada takarannya. Jadi jangan pakai hawa nafsu ibadah itu. Ibadah mengikuti daripada syariatnya Rasulullah. Kalau sudah tahu jarang kumpul sama keluarga, ya tolong. Kalau sekali kumpul, manfaatkan semaksimal mau. Bapak keluar dari subuh, pulang malam. Ibunya gak mau kalah, ngantor juga. Pulangnya malam juga. Habis sudah gitu pulang nggak ketemu anak langsung tidur. Anaknya dititipin sama bibi sitter, dititipin sama pembantu. Akhirnya gimana anaknya jadi bener? Orang tuanya sibuknya 25 jam, bayangkan. Kita tahu satu hari itu berapa? 24 jam. Ini orang tua ini istimewa sudah. 25 jam. Tapi nggak sadar. Bahwasanya kalau anaknya dititipkan sama orang itu, akhlaknya tidak bisa dijamin. Ini yang terjadi zaman sekarang. Seringkali orang mengatakan kenakalan, kenakalan, kenakalan remaja. Betul tidak, Bu? Betul, Pak? Kenakalan remaja, betul tidak? Salah. Inilah yang sering terjadi di antara kita, suka mengkambing hitamkan remaja. Yang betul lah, Pak Beb. Ayo coba yang betul lah, Pak Beb. Yang betul lah, kegagalan orang tua dalam mendidik anak. Anak tanya, mana itu orang tua yang ngasih HP sama anaknya? Kalau dulu bapak ibu ingat, kalau HP paling cuma bisa telepon sama SMS. Dan itu kartunya terbatas. Sekarang, nelpon bisa lihat ketemu muka sama muka lewat HP. Gak usah datang ke Jakarta, di HP bisa lihat mukanya langsung. Bagaimana baik? Baik. Namanya apa itu? Tuh, lihat yang muda-muda tahu. Ibu mana tahu, enggak ada zaman ibu. Facebooknya, BBM-nya, Twitter-nya anak tanya, ibu bapak ngapain ngasih kayak gitu. Ustaz, biar gampang kontek-kontekannya. Kan sekolah Ustaz, jadi ntar lewat BBM enak. Gratis, sebulan cuma bayar sekian, gitu. Tapi anak tanya, ibu bapak berapa kali meriksa Facebook, Twitter, BBM anak-anak ini? Berapa kali diperiksa, temennya siapa, laki semua, atau campuran, atau rombongan, RT-an itu di dalam HP? Ada laki, ada perempuan, ada ini macam-macamnya. Maka jangan salah kan kalau anak kita, kita didik semaksimal mungkin di rumah, tapi yang satu itu yuk, yang kata kita punya guru BBM baru, dajjal zaman sekarang itu, tidak pernah diperhatikan. Rusak, rusak. Makanya melalui proklamasi Indonesia ini, mari kita berusaha ibadah melalui syariat Nabi, jangan pakai hawa nafsu. Karena kita ingat, di zaman Nabi Muhammad SAW itu terjadi peperangan namanya Ghazwatul Badar. Perang Badar ini dikatakan peperangan yang paling dahsyat, padahal diceritakan Perang Badar itu cuma 313 melawan 1000. Cuma 1 banding di 3. Di zaman Nabi ada peperangan yang dahsyat juga, namanya Perang Mu'tah. Berapa? 3.000 lawan 50.000. Berapa bandingannya? 1 banding 50. Itu lebih dahsyat. Tapi kenapa kok Perang Badar dikatakan peperangan yang paling istimewa? Peperangan yang paling besar? Peperangan yang paling dahsyat diukir daripada sejarah Islam? Karena waktu itu jumlahnya cuma segitu tok orang Islam. Tidak ada lagi. Peperangan Mu'tah 3.000, yang lain masih ada. Tapi Perang Badar cuma 313 tok. Tidak ada yang lain. Sampai dikatakan dalam kitab Ibn Hisham, di dalam sirah itu, Nabi Muhammad sampai mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah, ya Rab, wahai Allah, kalau seandainya engkau tidak menangkan kami di peperangan ini, engkau kalahkan kami, maka tidak ada lagi yang akan menyembah. Saking takutnya Nabi berdoa seperti itu. Kenapa? Jumlahnya cuma itu saja. Tapi dengan tekadnya Nabi Muhammad, dengan semangatnya Nabi Muhammad, dengan daripada kegigihan Nabi Muhammad, dan Nabi berdoa kepada Allah, Allah kirimkan 3.000 sampai 5.000 malaikat. Di antaranya malaikat Jibril datang menggunakan perida berwarna kuning. Setelah peperangan dahsyat menang, setelah itu pulang berjalan, Nabi mengatakan, "Raja'na min jihatil asghar ila jihatil akbar." Kita baru pulang dari peperangan yang kecil ke peperangan yang gede. Ya Rasulullah, peperangan apa yang lebih gede daripada Badar? Jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Orang kalau sudah dijajah hawa nafsu, keluarga tidak ada nilainya. Orang tua tidak ada pandangan. Akhlak tidak dipakai di situ. Gara-gara harta warisan, hawa nafsunya yang kuat. Tendang sana, tendang sini. Bahkan tusuk sana, tusuk sini. Gara-gara harta warisan, cuma rebutan tikar, rebutan gelas. Bukan masalah ininya yang jadi masalah. Apa? Hawa nafsu yang masih berada di hati kita. Makanya di tempat ini kita berusaha untuk memerangi daripada hawa nafsu tersebut. Ingat, hawa nafsu itu ada terbagi menjadi 3. Ada amarah, ada lawamah, ada mutmainnah. Ingat, nafsu sekalipun tidak pernah menyuruh kepada kebaikan sampai hari kiamat. Tidak ada. Inna nafsa ala amaratun bisu, kata Allah. Nafsu itu yang namanya amarah selalu mengajak kepada kejelekan. Tidak ada kebaikannya. Sedangkan yang kedua, nafsu yang kedua dikatakan adalah nafsu lawamah. Apa nafsu lawamah? Nafsu yang ngikutin arus. Kalau arusnya lagi baik, majelis taklim, dia berubah jadi nafsu yang ketiga. Mutmainah, teman. Tapi keluar majelis taklim, kumpul ibu-ibu, ngegosip, gunjingin orang, gibain orang, langsung berubah menjadi amarah. Menjadi yang rusak lagi. Lalu pertanyaan Ustadz, bagaimana caranya agar nafsu ini selalu mutmainah? Maka caranya selalu diperangi. Diperangi, dilawan, dilawan. Ustadz, kalau nafsunya menyuruh kepada kejelekan, gampang dilawannya. Kalau nafsunya ngomong kebaikan dan kita bingung di antara dua kebaikan, gimana ya? Karena pernah kita kan suatu saat ibadah, waktu itu ternyata dihadapkan dua-dua ibadah, dan ternyata dua-duanya baik. Dan dua-duanya ngomong di hati, mana yang harus kita ikuti? Ingat, ibadah yang pakai hawa nafsu itu, ciri-cirinya itu dia tidak mengedepan, dia itu hanya mengedepankan hablum minallah, tidak mengedepankan hablum minannas. Maka ibadah yang tidak dengan hawa nafsu, itu ibadahnya sama Allahnya dilakukan, sama manusia dilakukan. Contohnya seperti tadi, haji dan umroh pakai hawa nafsu. Umroh bagus tidak? Bagus, tapi tidak perlu dengan tetangga, rusak juga itu kebaikan. Jadi ibadah jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu. Timbangannya hablu minallah dan juga hablu minannas. Kemudian hikmah kedua yang kita bisa tarik kesimpulan, kita tahu pejuang-pejuang kita Bapak Ibu ngumpetnya di mana namanya? Kalau ngumpet di mana? Di hutan. Anak tanya, adakah mereka ingin disebut namanya sampai sekarang ini? Ada? Tidak ada. Mereka berjuang habis-habisan, mati-matian, cuma ingin Indonesia ini merdeka. Apa yang kita bisa ambil di situ? Mereka melakukan amal ikhlas karena Allah, tidak ingin dipuji, dilihat, disebut namanya. Tidak ada. Inilah yang ingin kita ambil di malam hari ini. Berusaha melakukan sesuatu ikhlas karena Allah. Abadikan kita punya amal ikhlas karena Allah. Karena amal yang ingin dilihat oleh manusia, ingin disebut oleh manusia, ingin dipandang namanya oleh manusia, itu namanya riya dan akan hilang itu amal. Ini perlu diingat. Khususnya, ini khususnya nih. Kalau sudah masalah sumbangan. Nyumbang. Nih, sering masalahnya ketemu nih. Sholat Jumat. Waktu sholat Jumat. Sebelum pidato atau khutbah daripada kiai atau ustaz setempat, maka setelah itu DKM maju. Bapak-bapak sidang Jumat yang berkenan oleh Allah, ada sumbangan dari Bapak Fulan 10.000, dari Ibu Fulan 5.000, dari Ibu Fulan 1.000.000 ini sih. Oh. Anak tanya, faedahnya apa itu? Apa faedahnya? Satu aja. Kalau mudaratnya banyak, orangnya bisa sombong, ditakutkan. Takut kena riya, hilang sepenuhnya apa? Berusaha untuk selalu ikhlas karena Allah. Dan jangan pernah diungkit kalau sudah beramal. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jangan kau batalkan sedekahmu, kebaikanmu dengan manni, apa manni? Mengungkit-ungkit. Menyebut-nyebut, "Oh, acara tadi malam kalau saya enggak nyumbang, oh, panggungnya hilang separuh." Hmm? Kalau saya enggak nyumbang kemarin malam, oh, ibu-ibu enggak bisa makan. Hilang amal. La tuqtilu salam bil manni, jangan disebut-sebut. Wal adza. Sering diomongin untuk menjelekkan orang. Datang lagi lihat. Pasti mau minta sumbangan lagi. Berapa kali sih dibilang jangan saya terus yang lain. Hilang pahala. Enggak usah disebutkan dengan menjelekkan orang dengan sedekah kita. Hilang gitu. Ustaz, tapi banyak orang ini. Ya itulah di dunia, dah enak. Kalau mau enak ibu, bapak, di sur, gimana caranya masuk surga? Caranya masuk surga gimana? Mati dulu. Sebelum amal, mati dulu. Di dunia dah enak. Sudah beramal, dijaga, biar ikhlas. Ada bi orang datang. Bu, ayolah bu, kemarin nyembahnya cuma 10.000. Ayo nambah dong 20.000. Tuh, ya kan? Sudah dibantu, nggak tahu diri. Ya ada orang-orang ini, ada namanya hidup-hidup. Ini ya sabar, nggak enak, nggak enak. Sudah nyumbang, tetap aja diajak-ajak. Latuk tilu sodakoti kumbil mani wal ada. Diem. Kalau nggak mau ngasih, cukup katakan saya enggak, bu. Ya, selesai. Lalu bagaimana usaha caranya kita agar ikhlas dalam beramal? Ada dua cara yang menjadikan amal kita bisa diabadikan dengan ikhlas. Yang pertama, amal kita karena Allah, bukan karena saya. Saya bisa ngajar bukan karena saya mondok di pesantren 25 tahun, tapi karena Allah memberi keberkahan dalam ilmu saya. Saya bisa ngajar, saya bisa ceramah, saya bisa nasihatin orang, saya bisa membina daripada warga masyarakat. Karena Allah, bukan karena saya. Saya bisa nyumbang sana, nyumbang sini. Karena Allah ngasih saya ilham. Allah ngasih saya petunjuk. Sehingga saya bisa mendermakan harta saya. Kalau tidak, dikubur itu harta. Karena Allah. Yang kedua, bagaimana agar kita ikhlas? Jangan kita anggap amal kita istimewa. Biasa aja. Walaupun nyumbangnya sampai berapa? 1.000.000.000. Gak tahu nolnya berapa itu. Kalau kita anggap biasa, tidak bakal ada namanya riya. Oh, masya Allah bapak itu enggak biasa. Zaman dulu ada sampai Umar Siddiq memberikan seluruh hartanya. Anak masih ada harta saya di rumah. Biasanya. Malaikat Allah yang kerjaannya setiap hari ada yang ruku sampai hari kiamat ruku, ada yang sujud sujud, ada yang tumanina sampai hari kiamat. Akhirnya apa yang dikatakan? Ya Rob, ma'abadnaka haqqa ma'rifati. Ya Rob, aku tidak menyembahmu dengan benarnya yang namanya sembah. Itulah hakikat orang yang beribadah. Jangan pernah beribadah dianggap istimewa. Kalau sudah dianggap istimewa, akan riya, ikhlas hilang, amal pun akan menjadi hilang. Karena namanya ikhlas, melakukan sesuatu karena Allah. Tidak pakai koma. Khususnya yang belum menikah. Yang belum? Ada? Banyak? Depo contohnya yang belum menikah. Iya. Enggak pernah bawa tas tasbih. Mau ta'aruf sama mertua, sama anaknya, sama keluarga datang bawa tas tasbih. Tasbihnya yang tahu-tahu yang 5 kilo dibawa. Biasanya pernah bawa dibawa 5 kilo kata aku. Astagfirullah. Lagi husu. Sampai biar dibilang usuh, merem. Astagfirullah, astagfirullah. Mertuanya lewat. Astagfirullah. Batal tuh nikah. Jadi melakukan amal biasa aja. Lagi ta'aruf. Sudah biasa. Rapi-rapi. Tasbih-tasbih. Tapi ingat, awas. Allah yang maha tahu dengan apa yang ada di hati kita. Maka berusaha amal semuanya itu melakukannya karena amal kita biasa. Walaupun kita ngajar sana ngajar sini biasa, maka kalau sudah ini kita lakukan, insya Allah kita akan digolongkan hamba-hamba yang ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja. Dari Al-Fakir kayaknya sudah malam dan juga kayaknya ibu lagi sudah ngantuk bu ya? Hah? Ngantuk bu? Belum? Sampai jam 3, Bu. Ya, ntar kami pulang Ibu di sini ya. Yang intinya pada pertemuan kali ini mungkin ada 3 poin. Yang pertama, yang ngomong ini yang berada di duduk sini bukan artinya lebih baik daripada yang lain, tapi kita berusaha untuk sama-sama ngaji. Mudah-mudahan kita termasuk firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Seluruh manusia dalam keadaan rugi kecuali 4 golongan kata Allah. Orang yang beriman kepada Allah juga rugi kecuali apa? Beramal soleh. Beramal soleh juga masih rugi kecuali yang saling menasihati tentang kebaikan dan kebenaran. Yang keempat adalah menasihati tentang kesabaran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak dirugikan oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah tolong sekali lagi ibu bapak semuanya, para sepuh khususnya para ustaz, para ulama, orang pemuda-pemudi itu lebih diperhatikan. Karena mereka itu adalah calon-calon penerus bangsa, penerus kota kita, penerus kampung kita. Kalau mereka itu agak bengkok-bengkok sedih, itulah namanya pemuda-pemudi kita. Tapi kita tegur, kita ingatkan dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, insya Allah pemuda dan pemudi kita akan menjadi Sayyidina Ali zaman sekarang, insya Allah. Kemudian yang terakhir, di antara hikmah dari beberapa proklamasi ini, marilah kita berusaha selalu untuk perhatian dengan sesama. Untuk perhatian dengan sesama. Jangan ibadah dengan hawa nafsu, tidak ada faedahnya. Perhatian dengan sama karena mereka lah yang akan menolong kita dan akan perhatian dengan kita. Kemudian berusaha untuk melakukan sesuatu ikhlas karena Allah. Karena dengan ikhlaslah tatkala di akhirat kita akan menikmati daripada jerih payah kita hidup di dunia ini. Dan kita tutup dengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang berada di tempat ini mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengamalkan apa yang kita dengarkan. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini, mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada berbuat jelek, daripada berprasangka tidak baik, daripada mengunjing orang. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman, dan juga menjadi orang yang soleh, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina habibina syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin habibirabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslim wa sallim Muhammad ya Allah. Allahumma aslim wa sallim Muhammad ya Allah. Allahumma aslim wa sallim Muhammad ya Allah. Allahumma ansur umat Nabi Muhammad. Allahumma ansur ikhwan Palestin wa fi Afghanistan wa fi Suria wa fil Yaman wa fil Myanmar wa sayyidina al muslimin. Allahumma halik al yahuda wa nasara wal kafara wa israel wa musyrikin. Allahumma farrij jamahum, Allahumma ghallil adahum, Allahumma satti samlahum, Allahumma jul gabirin, Allahumma tsabbit ummat muhadar liman ya Allah, Allahumma tsabbit ummat muhadar liman ya Allah, Allahumma tsabbit ummat muhadar liman ya Allah ya dzal barikah. Allahumma ya Allah, sebagaimana engkau muliakan majlis ini, ya Allah muliakan kami untuk masuk surga-Mu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana engkau muliakan majlis ini, ya Allah, muliakan kami untuk mendapatkan syafaat kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang mengetahui daripada isi hati kami, yang mengetahui keadaan kami, yang mengetahui tentang kehidupan kami, kami minta kepada-Mu ya Allah. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang lemah, yang kadang-kadang kami suka terbujuk oleh hawa nafsu. Kami minta kepada-Mu ya Allah, dengan keberkahan majlis ta'lim ini, dengan keberkahan daripada acara maulid Nabi ini, dengan keberkahan daripada roti belah haddad, kami minta kepada-Mu ya Allah, tundukkan hawa nafsu kami. Jangan kau jadikan kami daripada budak-budak hawa nafsu. Dan kami minta kepada-Mu ya Allah, kalau di antara kami ada yang selama ini, ya Allah, tidak bisa meninggalkan maksiat, tidak bisa meninggalkan jelekan, ya Allah, kami minta kepada-Mu, ya Allah, rubahlah kami di esok hari menjadi hamba-hamba-Mu yang bertakwa, ya Allah, yang selalu menjalankan perintah-perintah-Mu, menjauhi daripada larangan-larangan-Mu, ya Allah. Dan kami minta kepada-Mu, ya Allah, kami adalah hamba-hamba-Mu yang lemah, yang kadang-kadang suka terbujuk oleh hawa nafsu, kadang-kadang terbujuk oleh cinta dunia, kadang-kadang terbujuk oleh bisikan setan. Itulah kami ya Allah. Kami minta kepada-Mu ya Allah, berikan kami taufik-Mu, hidayah-Mu, inayah-Mu ya Allah. Dan ingatkan kami ya Allah, waktu kami lagi masuk lubang-lubang api neraka-Mu, waktu kami lagi tersesat daripada hidayah-Mu, ingatkan kami ya Allah, dengan belas kasih-Mu ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan kau ingatkan kami dengan maksiat, jangan kau ingatkan kami dengan musibah, jangan kau ingatkan kami dengan malapetaka, jangan kau ingatkan kami dengan bencana, jangan kau ingatkan kami dengan penyakit, jangan kau ingatkan kami dengan kau cabut nikmat tersebut daripada kami ya Allah. Kami minta kepada-Mu ya Allah, kami adalah hamba-hamba-Mu yang lemah ya Allah. Khususnya maksiat yang selama ini susah kami tinggalkan ya Allah, kejelekan yang selama ini susah kami tinggalkan ya Allah, kemaksiatan yang itu ya Allah, yang selama ini kami sembunyikan yang itu ya Allah. Memang manusia tidak ada yang melihat, keluarga kami, orang tua kami tidak melihat, tapi Engkau ya Allah yang maha menyaksikan, yang maha melihat, yang dekat dengan kami ya Allah. Engkau maha menuntut ya Allah. Kami takut ya Allah, karena Engkau tutup aib kami, akhirnya kami menjadi orang yang sombong. Tapi kami minta kepada-Mu ya Allah, karena Engkau asatar yang maha menutup aib, kami minta dengan Engkau tutup aib ini, jadikan kami sadar dengan aib kami ya Allah. Yang kami minta kepada-Mu ya Allah, jangan Kau buka aib kami di dunia ini sampai di akhirat ya Allah. Betapa malunya kalau Engkau buka aib kami di dunia sekarang ini ya Allah. Mungkin kami tidak akan bisa berhadang ke majelis ta'lim, kami tidak akan bisa bertemu dengan tetangga kami, tapi kami minta kepada-Mu ya Allah, tutup aib kami ya Allah, dan mudahkan kami menutup aib orang lain ya Allah. Dan kami minta kepada-Mu ya Allah, tatkala Engkau mudahkan kami untuk datang ke tempat ini, kami minta kepada-Mu ya Allah, berikan kemudahan ini kepada keluarga kami yang belum bisa datang ke tempat ini ya Allah. Berikan keberkahan ini kepada keluarga kami yang belum bisa datang ke tempat ini ya Allah. Dan berikan taufik hidayah kepada keluarga kami yang saat ini mungkin di antara mereka benci dengan majelis ta'lim, di antara mereka belum ada kerinduan tentang majelis ta'lim, di antara mereka belum cinta dengan majelis ta'lim. Kami minta kepada-Mu ya Allah, di esok hari jadikan mereka semua cinta dengan majelis ta'lim ya Allah. Dan kami minta kepada-Mu ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, lembutkan hati kami untuk menerima, mudah menerima nasihat ya Allah. Jauhkan daripada hati kami daripada sombong, menolak kebaikan, meremehkan manusia, menerima kebaikan daripada mulut beberapa orang, tapi mudahkan kami untuk menerima nasihat daripada mulut siapapun mereka ya Allah. Dan mudahkan kami untuk selalu mengoreksi hati kami, bukan daripada aibnya orang lain ya Allah. Yang kami minta kepada-Mu ya Allah, kalau di antara kami memiliki penyakit, sembuhkan penyakit kami ya Allah. Kalau di antara kami memiliki hutang, mudahkan kami untuk membayar hutang tersebut dengan yang halal. Jauhkan kami daripada rezeki yang haram, yang haram, yang haram ya Allah. Cukupkan kami dengan halal, jauhkan kami daripada yang haram. Kalau di antara kami ya Allah, ada yang masih memiliki orang tua ya Allah, kami minta kepada-Mu ya Allah, panjangkan umur orang tua kami ya Allah, dalam keadaan sehat wal afiat ya Allah. Kalau di antara kami ya Allah, ada yang masih memiliki orang tua ya Allah, jadikan kami anak yang berbakti pada orang tua kami. Jangan Kau jadikan kami maling kundang, jangan Kau jadikan alkomah di zaman sekarang, yang perkataan kami, perbuatan kami, tinggal laku kami selalu menyakiti mereka ya Allah. Sungguh kami takut waktu kami pulang kerja, kami pulang sekolah, kami dapat di depan rumah kami banyak kursi, kami dapat di rumah kami ada jenazah, kami tanya siapa dia, dia adalah ayahmu, dia adalah ibumu, yang waktu kita melihat ayah kita sudah dimandikan, kita melihat waktu itu ibu kita sudah dibungkus dengan kain kafan, waktu itu kita baru sadar bahwasanya ayah dan ibu kita sudah meninggal, kita melihat waktu itu jenazahnya dimasukkan ke dalam tanah, ditutupi dengan tanah. Walaupun saat itu, ya Allah, kami meneteskan dengan tetesan air mata darah, orang tua kami tidak akan bangkit lagi, ya Allah. Sebelum waktu itu datang kepada kami, mudahkan kami berbakti kepada orang tua kami, ya Allah. Dan pada akhirnya kami minta kepada-Mu, ya Allah, tatkala engkau cabut nyawa kami dengan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Meninggal dalam badan iman. Dan iman, dan iman, ya Allah. Cabut nyawa kami waktu itu, kami lagi beribadah kepada-Mu, ya Allah. Cabut nyawa kami waktu itu, engkau ridho kepada kami, ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami waktu itu, kami lagi maksiat dan lupa kepada-Mu, ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami waktu itu, kami lagi lalai kepada-Mu, ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami waktu itu, khususnya kami dalam keadaan meninggalkan sholat. As-sholat, ya Allah. Kami tidak ridho kalau di antara kami, ya Allah, yang mendengarkan suara ini, atau yang berada di tempat ini khususnya, ada di antara mereka yang pernah meninggalkan sholat, lalu mereka masuk neraka gara-gara meninggalkan sholat, ya Allah. Kami minta kepada-Mu, ya Allah, mudahkan kami mengkodoh sholat yang kami tinggalkan, dan jangan kau cabut nyawa kami, ya Allah. Sebelum sholat yang kami tinggalkan, bisa kami kodoh semuanya, ya Allah. Dan pada akhirnya kami minta kepada-Mu, ya Allah, mudahkan lisan, mulut, dan hati ini, ya Allah, mudah untuk mengucapkan kalimat tauhid-Mu, ya Allah, kalimat agung dan mulia-Mu, ya Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bersama-sama la ilaha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wal jami'i sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Akhirul kalam itu bila ya wal hadi wa wal inaya dan mohon doanya seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.